Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai, setiap kebijakan yang diskriminatif seperti pembatasan konsumsi BBM bagi kendaraan roda 4 berplat hitam tidak akan berjalan efektif. Menurutnya, jika pemerintah ingin melakukan penghematan anggaran subsidi serta menyalurkannya kepada jalur yang tepat, sebaiknya subsidi BBM seperti itu dihilangkan saja. Untuk membahas seperti apa dampak dari penghilangan subsidi BBM bagi sektor ekonomi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika subsidi BBM total dihilangkan dengan harga BBM dilepas sesuai mekanisme pasar, apakah itu tidak berdampak kuat ke sektor ekonomi khususnya transportasi, Pak? Ini kesalahan paradigmanya ya. Logikanya itu logika dihilir, jangan dihulu. Semua kebijakan kita itu logikanya dihulu. Ini contoh nih, perdagangan, transportasi, termasuk pertanian, segala macam itu. Oh, disubsidi pupuknya, oh disubsidi saja bensinnya, oh disubsidi saja keahliannya, tambah ini segala macam. Ujung-ujungnya apa? Begitu udah berproduksi bagus, nggak bisa dijual sepanjang proses itu dipungutin. Nah, sepanjang jalan itu dipungut, itu yang membuat perekonomian kita ini nggak efektif. Lantas jika high cost ekonomi bisa dipangkas dan kebijakan pemerintah lebih diperkuat pada sektor hilir, apakah berbagai masalah klasik yang sering muncul pasti bisa diredam, Pak Her? Nggak ada masalah. Karena apa? Ini contoh nih. Ya. Orang mengeluh, ini analoginya nih, pertanian. Siapa yang mau jadi petani sekarang kalau berasnya dibatasi harganya, dihantam di hilirnya. Orang tahu beras itu nggak pernah bisa mahal, tidak pernah menguntungkan. Mau dikasih kredit berapapun ya nggak pasti akan macet, nggak akan balik. Nah, coba kalau seperti yang dilakukan di Jepang, di Thailand, di Vietnam. Kamu cari utangan sendiri. Kamu cari keahlian sendiri, kalau berasmu bagus seperti ini, nah, kita beli sekian. Itu kan gunanya Bulog, ya kan? Dibeli, kalau di pasar nggak mampu beli, disubsidi segini. Jadi mereka ada kepastian untuk harga. Jadi bagaimana caranya meredam high cost ekonomi seperti itu, Pak Her? Kalau mau mengurangi high cost ekonomi ini, ekonomi biaya tinggi itu, satu infrastrukturnya, daripada untuk ngutang-ngutang kayak gitu, dana yang ada itu untuk membangun infrastruktur kereta. Itu coba dari Cikarang, truk-truk, trailer, kontainer itu berapa ratus setiap hari, ribu mungkin itu hilir mudik gitu, habisin bensin, habisin solar. Teori sih rencananya udah dari kapan tahun, prakteknya kan nggak ada. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.